ragu, aku pun tak membisu. Hanya bimbang datang menggoda selalu. Mungkinkah harapan kan terbang? Hati pun berdebar tak menentu. Kau ragu apa yang ku katakan, hanyalah kepadamu kasihkan ku curahkan. Karena ku tahu hanya engkau impianku. Aku pun mengerti akan kasih bulan suci. Mari kita sama panjatkan doa kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga